Nah, adik-adik yang manis, seperti yang dikisahkan oleh lagu tadi, kakak akan bercerita tentang burung hantu. Siapa yang pernah melihat burung hantu? Ayo, siapa? Ayo. Ah, bagus sekali. Burung hantu termasuk burung buas juga, adik-adik. Dia hanya terbang mencari makan pada malam hari. Sedang kalau hari telah terang, burung hantu justru istirahat tidur, adik-adik. Nah, itulah kenapa disebut burung hantu. Karena keluarnya hanya pada malam hari. Oh ya, paruhnya runcing, adik-adik. Matanya bulat bersinar pada malam hari. Oh ya, sekarang kakak mau bertanya. Siapa di antara adik-adik yang suka seperti burung hantu? Keluar mencari makan pada malam hari, bermain-main juga pada malam hari. Sedang kalau hari telah pagi, malah tidur saja. Ah, tentu tidak ada, bukan? Nah, adik-adik manis, sekarang kakak akan mulai saja bercerita. Dengarkan baik-baik ya. Suatu malam, di dalam sebuah hutan rimba yang sangat lebat, tampaklah seekor burung hantu yang hinggap di atas sebuah dahan. Kelihatannya, adik-adik, dia sangat bergembira. Dengarlah, dengan riang dia bersenandung. Aku burung hantu di malam hari. Suaraku amat merdu. Kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk. Wah, wah, wah. Bukan main, adik-adik. Malam yang gelap di rimba lebat itu menjadi semarak oleh nyanyiannya. Tapi dengar. Sayup-sayup terdengar suara tangisan. Oh, siapa ya yang menangis malam-malam begini? Apa menangis malam-malam begini? Mengapa engkau masih ada di luar? Nanti kalau bertemu harimau dan singa yang sedang mencari makan, bagaimana? Anakku, anakku si Upi belum juga pulang. Oh, begitu. Kasihan. Tapi jangan menangis. Aku akan membantu mencari si Upik untukmu. Nah, aku berangkat. Tunggulah di situ. Jangan kemana-mana. Baiklah, burung hantu. Oh, bukan main nakalnya si Upi Kijang kecil itu, adik-adik. Sudah malam begini, dia belum juga pulang. Tentu saja ibunya gusar mencari-cari. Demikian juga bila kalian pergi tanpa berpamitan, apalagi hingga malam belum juga pulang, pasti ibu kalian juga cemas, kan? Nah, sekarang kita dengar. Sampai di mana burung hantu mencari Kijang kecil? Woo! masih menyusuri hutan rimba yang sangat gelap itu, sambil memanggil-manggil, "Upi, Upi, kau di mana, Upi? Upi." Ya, begitulah adik-adik, dia terus memanggil-manggil. "Upi, apakah itu kau?" "Jangan-jangan dia harimau, Nyet. Ayo, kita bersembunyi." "Iya, ayo, kita bersembunyi." "Apakah yang berbisik itu kau?" "Bukan. Iya. Siapa kau?" "Aku burung hantu. Jangan takut. Aku akan menolongmu." Kau mau menolong kami? Kau bukan harimau. "Iya, matamu bersinar. Nampaknya seperti harimau." "Di malam yang gelap ini, kau pasti tidak dapat melihat. Kalau begitu, untuk meyakinkan kalian, aku akan terbang di depan kalian, dan kalian mengikutiku dari belakang. Ayolah, ibumu sudah menunggu." "Benar, dia memang burung hantu. Ayo, kita ikuti dia. Naiklah ke punggungnya. Ayo." Dengan berlari-lari kecil dan sambil menggendong monyet kecil temannya, si Upi, kijang kecil itu, mengikuti arah suara burung hantu melalui jalan yang sama. Lalu adik-adik, mereka menyusuri rimba lebat sampai akhirnya... Stop. Nah, itu ibumu. Dia berada tepat di depanmu. Ibu, aku tadi tersesat. "Oh, Upi, anakku. Ibu sangat cemas memikirkanmu. Kemana saja kau, anak nakal?" "Kami tadi bermain-main, lalu tersesat. Untung ada burung hantu yang menolong kami." "Makanya, jangan bermain jauh-jauh." Pertemuan yang sangat mengharukan sekali. Ibu Kijang mengucapkan terima kasih pada burung hantu yang telah berhasil menemukan anaknya. "Oh, terima kasih burung hantu. Kalau tanpa pertolonganmu, mungkin anakku tidak akan kembali." Sudah menjadi tugasku untuk menolong sesama binatang." "Tidak, kau memang hebat. Meskipun malam hari, kau serba tahu. Kau pantas menjadi dewa para binatang." Ya, kau pantas menjadi dewa para binatang. Benar, kau memang pantas menjadi dewa para binatang. Oh, sejak kapan kau berada di sini, Ibu Monyet? Aku juga sedang mencari anakku. Tak taunya dia ada di sini. Nah, burung hantu, kau sudah mendengar, bukan? Begitulah, tanpa mengingat bahwa saat itu malam hari, Ibu Kijang dan Ibu Monyet berteriak-teriak membangunkan seisi hutan. Bangun! Bangun semua! Babi hutan! Hitam, kancil, tupai, pipit, ayo! Ayo bangun! Bangun! Ayo! Babi hutan! Ayo bangun! Pipit! Ayo bangun! Adik-adik, suara mereka menggema di rimba lebat itu. Tentu saja, semua penghuni hutan yang sedang tertidur lelap menjadi sangat kaget. Dan rimba yang semula sunyi sepi itu berubah menjadi gaduh oleh ulah Ibu Kijang dan Ibu Monyet. Saudara-saudara, sekarang sudah kita temukan. Ya, sudah kita temukan. Apa yang sudah ditemukan, Ibu Monyet? Dewa para binatang. Dewa para binatang? Iya, dewa para binatang, Pak Kancil. Dewa harus tahu segala-galanya, walaupun itu malam hari. Hei, Kancil, apakah kau bisa melihat ekormu sendiri pada malam hari? Iya. Aku tidak bisa melihat ekorku sendiri malam hari. Nah, hanya burung hantu yang dapat melakukan hal itu. Dia dapat melihat jelas pada malam hari. Selain itu, dia telah menyelamatkan anakku. Maka, dia pantas menjadi dewa. Hanya karena itu kau mengangkat dia menjadi dewa. Saudara-saudara para binatang, yang berkaki empat maupun yang berkaki tiga, maksudku yang berkaki dua, apakah kalian setuju mengangkat burung hantu sebagai dewa para binatang? Ibu Kijang, tapi di mana burung hantu itu? Tentu saja engkau tidak dapat melihatnya di tempat yang gelap begini. Nah, ayo kita berbaris menuju pohon randu itu. Siap, gerak! Secara diam-diam, burung hantu mendengarkan semua percakapan para binatang. Dan Kancil menjadi sedikit malu adik-adik karena dia sempat mengeceknya. Oh ya, sekarang apa yang terjadi dengan kumpulan para binatang itu? Aku aku di atas dahan pohon ini, saudara-saudara. Astaga, jadi dia melihat kita dan kita tidak melihatnya. Hei burung hantu, kalau kau betul-betul dewa, sebutkan urutan barisan kami satu persatu. Ancil, barisan di depanmu adalah unta, kijang, monyet, tupai, dan oh, lihat, semua binatang telah hadir kecuali harimau dan singa, dan oh, tampaknya mereka sedang mengepung kalian. Lucu, lucu, lucu sekali. Kurang ajar. Dia menipu kita. Kita ditipu karena kita tidak dapat melihat. Kurang ajar. Nah, saudara-saudara, sudah terbukti bahwa burung hantu tahu segala-galanya di malam hari. Sekarang, mari kita angkat dia sebagai dewa. Pada siang harinya, semua binatang telah berkumpul di lapangan. Oh, suasananya tentu saja sangat meriah. Namun, sudah hampir 3 jam, Burung hantu belum juga muncul, adik-adik. Pak Gajah mulai gelisah. Ibu kambing mengeluh kepanasan. Dan hampir semua binatang menggerutu tak karuan. Tiba-tiba Kijang berteriak. Selamat pagi, saudara-saudara. Sudah siang, burung hantu. Mari, silakan tuan berjalan kemari. Iya. Aku akan ke situ. Kijang ini benar-benar membuat burung hantu menjadi besar kepala, adik-adik. Padahal, sifat itu tidak baik, bukan? Orang yang besar kepala pasti tidak akan disukai teman-temannya. Tapi ada apa ya? Mengapa mereka menjadi ribut begitu? Rupanya ada sebuah gerobak yang meluncur cepat menuju kumpulan binatang itu. Dan semua binatang lari tunggang-langgang. Namun, bagaimana dengan burung hantu? Oh, ternyata dia masih saja berlari berputar-putar di lapangan itu. Sambil berteriak-teriak ketakutan, adik-adik. Oh, tolong! Tolong! Aku tak bisa melihat. Tolong! Adik-adik, mereka berlari mendekati burung hantu yang masih terus berputar-putar. Monyet kecil menarik sayap burung hantu. Sedang si Upi, Kijang kecil itu, mendorong pantat burung hantu itu ke pinggir hutan. Bisa melihat dengan jelas di siang hari. Aku menjadi sangat malu. Sudahlah, burung hantu. Walau bagaimanapun, kau adalah dewa burung di malam hari. Iya. Kalau begitu, terima kasih banyak semuanya. Nah, adik-adik manis, setiap orang pasti mempunyai keistimewaan masing-masing. Akan tetapi, mereka pun pasti memiliki kelemahan. Nah, hal demikian terjadi juga pada setiap binatang. Karena itu adik-adik, kita harus saling tolong-menolong. Nah, dengan berakhirnya kisah ini, Sanggar Cerita mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa lagi pada kisah yang lain.